dalam kehidupan manusia. Gara-gara cinta, manusia bisa menjadi sengsara. Dan dengan cinta, manusia bisa menjadi bahagia. Bahkan surga diraih dengan cinta. Namun, orang terpeleset ke neraka jahanam juga karena cinta. Mas Fir'aun dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam bersama bala tentaranya. Kenapa? Cinta. Cinta dirinya sendiri sampai ngaku Tuhan. Namrud, kenapa dimasukkan oleh Allah neraka jahanam? Karena mencintai berhala. Sampai akhirnya memusuhi Nabiullah Ibrahim. Dan kenapa Nabi Nuh alaihissalam dimasukkan surga? Karena cinta. Cinta karena Allah dan mencintai Allah. Dengan konsekuensi cinta itu harus 950 tahun berjuang membuktikan cinta. Oke. Antum lihat halaman pertama. Ungkapan cinta berkutat pada makna bening putih, tinggi dan menang, tegar dan teguh, saripati memelihara dan menahan. Karena cinta menuntut kebeningan kasih sayang, ketinggian hati, dan kemenangan sikap bergantung kepada yang dicintai. Tegar hati untuk mempertahankan cinta di tengah dahsyatnya rintangan, dan kemauan tinggi untuk memberikan biji hati yang paling mahal kepada kekasihnya. Cinta itu ada 3 macam. Cinta karena Allah, yaitu mencintai Allah, mencintai siapa saja yang dicintai Allah, dan mencintai apa saja yang dicintai Allah. Dan untuk mendapatkan itu, Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan cintanya orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Mencintai amalan yang mendekatkan cintamu. Dan ini puncak cinta kita. Dan ini yang mengembangkan iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, dalam lafaz lain wa ankaha lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Di dalam suatu riwayat, menikahkan putrinya karena Allah, maka telah sempurna imannya. Makanya, ketika kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah, sejatinya kita itu telah mencintai Allah. Karena ketika kita mencintai Rasulullah, yang menyuruh mencintai siapa? Hah? Allah. Dalam rangka untuk mewujudkan apa? Cinta Allah. Begitu juga sahabat kaum mukminin. Makanya walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Karena apapun yang dicintai, siapapun yang dicintai, mendorong cinta dia kepada Allah. Cinta kedua, cinta alamiah. Cinta orang kepada istri. Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai?" Aisyah. "Wa minar rijal," dari kalangan laki siapa? Abuha, bapaknya. Jadi cinta orang kepada mobil boleh. Cinta kepada akik boleh enggak? Tapi kalau mengalahkan Allah, tiap hari gosok akik. Cinta mobil, akhirnya antum lupa sholat. Cinta pula, antum seumur-umur dibangunkan tahajud jam 2 enggak pernah tak bangun, tapi pula bangun. Nah, ini udah mulai masalah. Ada kemarin bukti. Seumur-umur dibangunkan tahajud jam 2, jam setengah 3 tidak bisa bangun, nonton bola bisa bangun. Bahkan sebelum nonton bola, wudhu dulu. Hebat. Ada yang panas-panas enggak, Pak? Soalnya tadi disukui onde-onde. Jadi ada minyak. Yang ketiga, cinta palsu. Cinta penyembah berhala kepada berhalanya. Ya? Coba kecintaan Namrud terhadap berhalanya. Palsu. Gak ada manfaat. Dunia dan akhirat. Ya? Cinta orang kepada benda-benda keramat. Coba dielus, dirawat. Akhirnya memberi apa? Saat berbeda, saat membicarakan tentang cinta, maka bahasa cinta selalu dinamis, tidak pernah ada habisnya. Karena cinta memiliki beribu tafsir dan berjuta makna. Apalagi cinta sesama manusia. Makanya Imam Ibnu Hazm mengatakan cinta awalnya kurau dan yang akhirnya serius. Itu manusia. Makanya rata-rata antum dulu ketemu istri antum dulu serius apa kurau awalnya? Kok enggak ada yang ngaku? Enggak serius. Maknanya sulit diungkapkan. Kenapa aku bisa mencintai dia? Susah. Dipandang mukanya enggak kena. Dipandang dari hartanya juga kadang enggak bisa. Hakikatnya tidak mudah ditemukan kecuali setelah perjuangan panjang. Malah sudah bertahun-tahun menikah, putus. Ia tidak dianggap mungkar oleh agama, makanya Nabi pun bercinta. Nabi Muhammad bisa menikah Khadijah, dasarnya apa? Cinta. Nabi Yaqub, Nabi Nuh, ulama juga bercinta. Dan tidak dilarang dalam syariat, karena hati tempat cinta di tangan Allah. Di dalam kehidupan, ada yang mengatakan bahwa cinta adalah cakrawala, keindahan tak bertepi. Mata air Rabbani yang tak pernah berhenti mengalir mengairi akar hati. Maka siapa yang memiliki hati yang besar akan semakin melimpah cinta itu tertampung dalam relung kalbunya. Sehingga semakin besar seseorang memiliki rasa cita rasa cinta, maka akan semakin besar pula ia memberikan keluhuran perasaan kepada yang dicintai. Oke. Dan ungkapan cinta paling benar, kata Junaid, seorang hamba yang pergi meninggalkan keinginan nafsunya. Iya. Jadi orang itu kalau masih tenggelam di nafsunya, tertaut dengan nafsunya, belum bisa membuktikan cinta dia kepada Allah. Sebenar-benarnya cinta. Karena cinta kepada Allah menuntut untuk meninggalkan keinginan nafsunya, selalu berusaha mengingatkan Rabbnya, menunaikan hak-haknya, dan selalu memandang kepadanya dengan mata hatinya, sehingga ketika berbicara dengan Allah, artinya mulutnya ini tidak pernah digunakan untuk mengungkap kalimat yang tidak mendatangkan ridha Allah. Kalimat yang dikeluarkan selalu menyenangkan Allah dan hambanya. Berucap dari Allah, karena selalu ucapannya ini dibimbing wahyu. Wah, ini salah. Enggak. Ah, ini yang benar. Jadi hadirin sekalian, Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Itu bawaan orang yang mencintai Allah. Selalu minta kepada Allah yang keluar dari mulutnya itu kalimatul haqq. Berucap dari Allah, bergerak atas dasar perintah Allah. Antum ke masjid, ke ta'lim, ke silaturahmi. Ini semua yang menggerakkan perintah Allah, bukan perintah nafsu. Berdiam diri bersama Allah, sehingga dia dengan Allah, demi Allah, dan bersama Allah. Hati adalah bilik cinta paling dalam, ladang untuk menabur benih cinta paling subur, dan perbendaharaan yang bisa dibaca oleh pemiliknya. Antum sekarang bergandengan suami istri yang satu bantal, saling tidak tahu isi hati yang sebenarnya. Oh, jangankan gitu, ada orang yang bisa puasa 40 tahun istrinya enggak pernah tahu. Yeah. Dia memang kerjanya pagi sebelum subuh berangkat. Dibekali istrinya bekal untuk sarapan, dimakan sebagai sahur. Kemudian pulang. Kemudian pulang menjelang maghrib, mandi, azan, makan. Dikiranya istrinya makan malam. Terus. Sementara ketenangan batin adalah cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Mata'ir Rabbani yang memancar di tengah gurun pasir. Dan perbendaharaan yang berada di dalam rumah yang ditinggal pemiliknya. Berapa banyak waktu yang hilang demi mengurus cinta. Berapa banyak pikiran terkuras demi memikirkan cinta. Berapa banyak harta terkuras untuk membayar cinta. Mahar cinta, tebusan cinta. Kita tenggelamkan hari-hari kita dalam huruf-huruf cinta yang tak bertepi. Para pemabuk cinta menjalani hidup antara ingat dan lupa, dan tidak sadar antara tersambut dengan tertular. Cinta membahagiakan dalam nama dan menyengsarakan dalam koresan hati. Indah dalam gambar dan buram dalam hakikat. Cinta adalah mahkota tapi terbuat dari besi, harta benda tetapi masih mentah, dan tambang emas tapi hanya dalam fata morgana. Bahkan setiap hati memiliki tabiat dan perasaan cinta yang mengalirkan kelezatan dengan kesenangan. Cinta apapun namanya tetap terbatas. Lantas cinta bagaimanakah yang hakiki? Oke, sekarang kita bahas cinta sebening kaca. Minum dulu ya. Bismillah. Jika hati hamba telah terpaut dengan Allah, ia akan selalu rindu terhadap segala yang mendekatkan kepada Allah. Yang mendekatkan kepada Allah apa, Pak? Salat, puasa, zakat, haji. Ngaji, baca Quran. Kalau ada orang diajak hal-hal yang seperti ini malas, omong kosong kalau dia itu mencintai. Kenapa? Karena orang jangankan mencintai Allah, mencintai manusia saja, berusaha mencari apa saja yang bisa meraih, mendekatkan diri kepada orang yang dicintai. Nah itu, iya enggak? Minta apapun langsung dibelikan. Dan akan menempuh dengan susah payah, walaupun bayar mahal untuk menuju jalan orang yang kita cintai. Iya. Semakin takut kehilangan cintanya. Lah kalau ada orang cuek, wah, kalau saya enggak sholat berjamaah, hilang cinta Allah kepada saya. Kalau sekarang menelantarkan sunnah, hilang cinta saya terhadap Rasulullah. Cuek. Jangan ngobrol cinta. Selalu berkorban untuk mengejar ridhonya siang malam. Ya. Yeah. Dan semakin hari bertambah tebal kecintaannya sehingga selalu siap berkorban dan berjihad untuk meraih cinta itu. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, cinta itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Pertanyaan buat antum. Dibagi dulu. Ini kok mati hidup tuh, Pak? Tes. Tes. Kadang enak, kadang enggak enak. Tes. Mas, ketika antum cinta kepada orang, pertanyaannya, butuh enggak ungkapan cinta? Butuh. Butuh enggak bukti cinta? Udah, clear. Jadi hadirin sekalian, ungkapan paling dalam untuk membuktikan cinta adalah satu, ibadah dan pengabdian. Makanya ibadah itulah bukti tertinggi cinta kita kepada Allah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan ibadah ialah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Baik berupa ucapan dan perbuatan. Udah. Jadi hadirin sekalian, kalau hanya cinta diobral lewat mulut, diungkapkan lewat kata-kata, itu namanya rayuan gombal. Kalau enggak ada bukti. Antum tega ngombalin Allah? Hah? Subhanallah. Antum gombalin istri antum aja aib. Makanya dari sekalian, orang yang mengungkapkan cinta tidak membuktikan dalam pengabdian dan ibadah cintanya, kok nggak ngelanjutin? Itu. Nah, ketika kita berbincang-bincang soal masalah ibadah, ini ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ibadah itu dicintai oleh Allah bisa ditandai dengan apa? Ibadah itu dicintai oleh Allah ditandai dengan lima. Yang pertama, ibadah tersebut diperintah oleh Allah. Makanya kita bisa menyimpulkan segala sesuatu yang diperintah Allah. Apa ini? Tes? Jelas apanya? Tes? Sama aja mas. Begini ribet kayak naik helikopter. Ya, ini aja. Agak digedein aja volumenya. Ya. Jadi kalau antum sekarang berbicara masalah bagaimana kita itu bisa tahu bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah, ya sesuatu itu diperintahkan. Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak dicintai. Makanya setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan pasti akhirnya ibadah. Allah memerintahkan kita sholat, wa aqimu sholat, memerintahkan zakat, wa atu zakat, berarti Allah mencintai sholat dan zakat. Rasulullah SAW memerintahkan a'fun liha, biarkan jenggot, berarti Rasulullah, Allah dan Rasulnya mencintai jenggot. Itu. Jadi simpel sebetulnya. Kalau Rasulullah memerintahkan silaturahmi, berarti Allah dan Rasulnya mencintai silaturahmi, berarti silaturahmi itu apa? Ibadah. Oke. Kalau tidak diungkapkan dengan ungkapan perintah yang kedua, diungkapkan oleh Allah dengan pujian. Jadi segala apa saja perbuatan ucapan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya pasti dicintai dan ibadah. Contoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan taubat. Memuji. Okay. Allah memuji orang yang sedekah, berarti sedekah itu dicintai oleh Allah. Dan akhirnya adalah ibadah. Allah memuji orang yang talabul ilmi, mencari ilmu, berarti mencari ilmu adalah dicintai oleh Allah dan ibadah. Allah mencintai orang yang berdakwah, memuji orang yang berdakwah, dan akhirnya dakwah dicintai Allah, akhirnya ibadah. Makanya sampai pujiannya Allah kepada orang yang berdakwah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nah, kalau tidak diungkapkan dengan pujian, yang ketiga diungkapkan dengan riba. Berarti di sini segala apapun urusan, ucapan, perbuatan yang diungkapkan riba oleh Allah dan Rasulnya pasti dicintainya dan pasti ibadah. Contoh, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alayha wa idza shariba syurbatan fayahmaduhu 'alayha. Allah ridha seorang hamba makan ketika makan, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, minum setelah minum mengucapkan alhamdulillah, berarti apa? Makan minum setelah makan setelah minum mengucapkan alhamdulillah termasuk apa? Ibadah. Riba. Kalau tidak diungkapkan riba, keempat, dijanjiin oleh Allah surga. Jadi kalau apa saja urusan, ucapan, perbuatan dijanjiin oleh Allah surga, pasti dicintainya dan pasti ibadah. Contoh, ayyuma imra'atin shallat khamsaha perempuan mana saja sholat lima waktunya. Wa shamat syahraha, puasa bulannya, maksudnya Ramadan. Wa ata'at ba'laha, menta'ati suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah minal abwabi thamaniyah, masuklah surga dari pintu delapan mana saja. Berarti sholatnya perempuan, puasanya perempuan, mentaatinya dia suami, dan menjaga kemaluannya termasuk apa? Ibadah. Gitu loh Pak. Dicintai Allah, akhirnya ibadah. Dan yang kelima, dijanjikan oleh Allah pahala. Contoh, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang sekarang ini membaca subhanallah wa bihamdi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Berarti membaca subhanallah wa bihamdihi ibadah, cintai Allah ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Fala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun min harfun. Berarti membaca Al-Qur'an termasuk ibadah. Terus loh kok kenceng ini siaran langsungnya, suaranya beda-beda ya. Oke. Ya apa-apa, yang penting orangnya sama. Makanya Pak, yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah bukan bunga-bunga cintanya, tetapi biji cintanya apa? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah, sami'na wa ata' wa ata'na. Udah itu. Itu yang. Jadi Allah mengajak kepada kita, kepada inti cinta. Ini kok begini Pak, menanggutkan. Udah kecil aja, jangan gede-gede. Gedein, jangan kecil-kecil. Jadi okay. Allah dan Rasulnya selalu ngajak kepada kita, kepada inti cinta. Apa? Taat, mengabdi, ibadah. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu sifat mukmin. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi mukmin laki dan mukmin perempuan ketika Allah memutuskan, Rasulullah memutuskan, milih-milih dari putusannya. Kenapa? Orang cinta kok. Coba aja, kalau antum di hadapan kekasih antum, orang yang antum cintai, perintah apa yang dibantah? Gak ada. Malam-malam disuruh beli nasi goreng istri tercinta, berangkat. Iya. Demi kelangsungan hidup anak istri tercinta, merantau. Loh, gak ada yang ditolak. Makanya dini sekalian, hari ini kita harus berenung, ada apa dengan cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Masih kalah dengan nafsu kita, cinta diri kita. Okay. Sekarang kita akan sampai pada langsung aja, biar mata air cinta. Nah, waduh, Kalau tadi saya katakan cinta itu benih, ladangnya adalah hati, petaninya akal yang dibimbing wahyu, berarti petaninya profesional. Atau nafsu yang dikawal setan, berarti petaninya, petaninya nggak becus, hancur. Nah, sekarang mata airnya apa? Jadi, ini ada 10 yang bisa mengairi pohon cinta. Nih, kalau kita sudah menemukan bibit unggul cinta, petaninya juga profesional, maka kalau 10 ini terwujud, insya Allah cinta kita sejati. Yang pertama, membaca Al-Quran, direnungkan sekalian maknanya. Dan ini sahih. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, bila kamu mendapati orang yang mengaku cinta Allah, ya, kalau kamu mendapatkan orang yang sekarang ini mengaku cinta Allah, buktikan sikap dia terhadap Al-Quran. Karena katanya Sahil bin Abdullah At-Tustari, tanda cinta Allah, cinta Quran. Nih. Tapi lihat sekarang, Allah ya ikhwan, ini setan kepeng ini. Kita lebih banyak, lebih sering membuka HP daripada Al-Quran. Ya, teruslah. Apalagi punya grup 15. Buka satu grup 10 kali 15 berarti satu hari. Hah? Satu hari berapa? 150 lembar. Ayo, Quranmu segitu. Lah, Masya Allah. Halo. Kenapa hadirin sekalian, tanda cinta Allah, cinta Quran. Seluruh ungkapan cinta, cara bercinta yang mendatangkan cinta, dihimpun oleh Allah semua di Quran. Ya, orang bercinta itu, orang yang mencintai seseorang itu kan dengar ucapannya jadi senang. Dan ucapannya Allah di situ yang sifatnya wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Semuanya di Quran. Ingin membuktikan cinta ada di Quran. Makanya betul kata Abdullah bin Sahal At-Tustari, tanda cinta Allah, cinta Quran. Dan betul kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau kamu ingin mengetahui, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, lihat, ukur sikap dia kepada Al-Quran. Nah, yang jadi masalah di Indonesia ini, Al-Quran fungsinya cuma 5. Ya, 5. Satu untuk sumpah jabatan. Ya, kadang-kadang aneh, habis sumpah jabatan disumpahi Quran. Karena korupsi. Yang dikorupsi Quran lagi, Masya Allah. Subhanallah. Ini nekat. Ibrit aja gak mau, Pak. Mau kalau antum ajak ibrit untuk korupsi Quran, gak mau. Ibrit masih takut kualat. Nah, yang kedua, untuk musabaqah tilawatil Quran. Sekarang pun sudah hanya kriteria lagu. Dan lagu pun aneh-aneh. Ya, dan sejak dulu memang aneh-aneh. Karena udah lama aneh jadi biasa. Ya. Yang aneh baru ya, Al-Quran dibaca dengan mocopat. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kayak itu. Dan anehnya dilegalkan dan dibiarkan. Padahal itu termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, yang ketiga untuk kematian. Kita tidak menolak adanya perbedaan di antara para ulama. Boleh enggak mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang mati? Ada ikhtilaf. Kalau Imam Asy-Syafi'i menegaskan tidak sampai. Tapi murid-muridnya seperti Imam An-Nawawi sama Ar-Rafi'i sampai. Abu Hanifah sampai. Bahkan Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Tahawiyah jelas-jelas mengatakan itu. Tetapi sekarang, maaf, yang butuh petunjuk Al-Quran itu, yang perlu disampaikan petunjuk Al-Quran itu, yang hidup apa yang mati? Pak, saya tanya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Untuk yang puasa, untuk yang hidup apa yang mati? Lah ngapain orang mati dibacain suruh puasa? Emang dia mau puasa di kuburan? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat, bayar zakat. Yang butuh salat, zakat, yang hidup apa yang mati? Nah, kenapa ente ribut yang mati? Anehnya, surat yang paling sering ditujukan orang mati, Yasin, di dalamnya mengandung tegas-tegas mengatakan liyundhiru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an itu memberikan peringatan orang yang hidup. Nah, itu. Lah kadang-kadang sudah tahu obat hati itu ada lima. Itu enggak salah. Itu ucapan Ibrahim Al-Khawas. Obat hati itu ada lima. Baca Quran direnungkan sekalian maknanya. Salat pada waktu malam. Dikir malam hari. Puasa. Berteman dengan orang as-soleh. Kemudian dikubah oleh Sunan Bonang jadi lagu. Anehnya, cuman apa lagunya dok? Tetap lagi-lagi Qur'annya jarang direnungkan. Itu. Akhirnya blunder lagi, enggak dapat lagi. Walaupun penisbatan lagu itu kepada Sunan Bonang masih perlu diragukan. Seperti para peneliti dari Belanda, De Krap sama Pistut mengatakan penisbatan lagu Tombowati dan yang lainnya seperti cublek-cublek suweng kepada Sunan Giri perlu pembuktian real. Ya. Nah, hadirin sekalian, makanya hak Al-Quran kepada kita ada lima. Membacanya, merenungkannya, menghafalnya, mengimaninya, mengamalkannya. Ini. Nah, kalau ini diterapkan untuk orang yang mati enggak nyambung. Yang keempat, Quran di Indonesia fungsinya apa di Indonesia? Untuk cari ilmu kebal. Supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu 3 kali enggak napas. Ya mati yang lahiran. Mengeten yang susah kok. Supaya masak sedap, sedang ngulek bumbu membaca inna atainakal kusar 4 kali enggak napas. Itu seperti itu. Supaya lamaran diterima, baca idqala Yusufu li abiyya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika saat baca li sajidin diulangi 71 kali sambil membatin anak yang mau dilamar. Lengket itu perangkonya. Ya, perangkonya maksudnya. Bukan anaknya. Begitu. Supaya naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Insyaallah enggak bayar karena pingsan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, Al-Qur'an hanya fungsi hanya penghias acara seremonial keagamaan. Udah. Sesekali kadang dibuat untuk penghias tembok masjid. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Direnungkan. Emang ada merenungkan begini baca? Enggak ada. Quran digunakan untuk hudan, bukan untuk hiasan. Yang kedua, yang bisa mengairi cinta, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan nafilah. Setelah menyempurnakan yang wajib, sholat duha, sholat tahajud, infak sedekah, silaturahmi, termasuk menolong orang, meringankan orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilhu 'ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Makanya sampai ketika bersin, alhamdulillah, yarhamkallah, supaya senang. Ada lubang, kita tutup. Ada duri, kita ambil, supaya enggak mencelakakan. Makanya, di antara sekian cara untuk meraih kebahagiaan, disebutkan oleh Profesor Dr. Hamka di dalam kitabnya Tasawuf Modern, membagi-bagi kebahagiaan, makin luas jangkauan bagi-bagi kebahagiaan, makin luas kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan sekarang ego, jangan ragu, jangan monopoli kebahagiaan. Kalau antum pengen senang sendiri di jalan dengan konsekuensi nyusahin orang, jadi senang, bahagia enggak? Ya, wah, naik motor sesuka-sukanya, wah, puas we. Ya, bahagia sendiri namanya. Di rumah begitu. Bagi sama anak, bagi sama istri, bagi sama tetangga. Amalan nafilah kok. Rasulullah memberikan contoh tiga. Walaupun memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim bukan hanya tiga. Hanya sekedar contoh. Au tadrudu anhu ju'a. Kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daina. Kau bayar utangnya. Au taksib anhu kurbatan. Kau hilangkan kesulitannya. Itu. Makanya sering saya katakan, ibadah sosial itu kadang pahalanya lebih tinggi daripada ibadah sunnah mahdhah. Berarti juga sebaliknya, dosa sosial itu kadang lebih bahaya daripada dosa pribadi yang kaitannya dengan Allah. Contoh-contoh dosa sosial, bikin polisi tidur, tidak pakai izin dishub, tidak standar otomatis, itu dosa. Kadang-kadang masya Allah, tiap 5 meter, udah gitu kecil tinggi lagi, aduh, Kan gitu. Kagak dikasih tanda lagi. Udah gitu yang bikin nongkrongin, yang gejedot syukurin. Gitu kan. Itu namanya manusia SMS. Suka senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nyukurin kerjaannya. Bahkan saya sering katakan bikin polisi tidur itu dosanya pat kulipat. Satu dosa, menghina polisi, tidur terus. Polisi marah, kerja sampai pusing loh, kepanasan loh, katanya tidur terus. Yang kedua, nyelakakan orang. Yang motornya, peleknya, apa? Melengkung. Orangnya jatuh, kakinya patah. Masya Allah. Contoh termasuk dosa-dosa sosial, bikin acara termasuk walimah di jalan. Enggak boleh. Termasuk kajian. Enggak boleh. Mau walimah, enak nyewa gedung. Coba bayangin Pak, hati mana, nilai mana, tenggang rasa yang diajarkan oleh Pancasila. Subhanallah, walimah lagi nyetel organ tunggal jogetan. Orang nunggu antri yang lahiran, yang Masya Allah jantungnya mau nunggu, Masya Allah, sekarat nunggu orang jogetan. Coba. Lagi itu lagunya Cicak Rowo lagi. Astagfirullah. Yang di dalam mobil ngap. Subhanallah. Pajak bayar sama. Sama. Jangan-jangan yang bikin walimah nunggak pajaknya. Enggak boleh. Termasuk untuk kajian. Karena apa? Jalan itu untuk kepentingan apa? Tablek. Untuk kepentingan walimah. Jalan untuk apa, Pak? Kepentingan umum lalu lintas. Titik. Ini malah ditutup. Ujung dari ujung. Membayar pajak berapa nutup? Hah? Dosa sosial. Ketiga, yang bisa mengairi ladang cinta adalah terus-menerus mengingat Allah. Baik secara lisan, hati, amal, gerakan. Jadi ketika bicara, lisan berzikir, hati ingat Allah, pikiran selalu lurus di bawah bimbingan Allah, tindakan, gerakan selalu mengarah kepada yang disenangi Allah. Itu namanya zikir. Makanya zikir itu ada lisan, ada perbuatan. Setiap perbuatan kita yang menuju kepada Allah, nyenengin Allah, dicintai Allah, sama zikir. Cuman yang zikir bukan ini. Tangan kita, kaki kita. Yang keempat, mendahulukan cinta Allah di atas cinta selainnya, terutama saat sedang dimabuk rayuan hawa nafsu. Demi cinta Allah, seorang hamba harus berusaha mendaki bukit cintanya, meskipun jurangnya curam, tebingnya terjal, serta jalannya sulit ditempuh. Ya memang, menuju salat subuh walaupun hanya 10 meter, Masya Allah, itu kayak mendaki gunung Semeru. Buktinya gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe. Sudah 10 tahun tinggal di samping masjid. Berarti mudahan mana Pak? Mendaki gunung Semeru ama datang ke masjid? Semeru. Semeru cari. Nyampe. Ini sudah tinggal 10 tahun, 15 tahun. Di dekat masjid gak nyampe-nyampe. Berarti terjal. Memang terjal. Merangi ngantuk. Nikmatnya tidur. Apalagi tahajud. Ya. Hati harus diajak. Yang kelima. Hati harus diajak merenungi kandungan nama-nama Allah dan sifatnya. Kenapa Pak? Karena Allah itu cinta dipuji. Dan ini sifat khusus. Makanya sifat-sifat khusus Allah kalau dimiliki manusia jadi berdosa. Contoh Ar-Rahman. Manusia pakai nama Ar-Rahman, dosa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sombong. Manusia sombong. Dosa enggak? Dosa. Nah, hadirin sekalian, ketika Allah itu senang memuji dan senang dipuji, Allahumma inni a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Dan pujian yang paling terindah melalui asmaul husna wa sifatul 'ula. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah dulu, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama, berdoalah dengannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama siapa yang menghitung masuk surga. Ya, surga. Ini anaknya tolong dikendalikan. Masuk TV ini. Jerit-jeritnya. Ya. Baik. Jadi hadirin sekalian, nama. Dan nama-nama Allah itu semuanya baik dan sifatnya itu mulia. Makanya kenapa dan sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Karena Allah itu terpuji dari seluruh sisinya. Terpuji zatnya, terpuji namanya, terpuji sifatnya, terpuji perbuatannya. Karena apa? Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Sempurna dari seluruh sisinya. Pak, kalau manusia, ana tanya sama antum. Kalau ada pengumuman orang menjadi pemenang, apa ya? Di sini apa pemenang apa? Pemenang hadiah lomba desa terbaik atau menjadi lurah teladan. Tolong setelah penyematan penyerahan hadiah, Pak Lurah berani cerita nama-namanya, sifat-sifatnya, seluruhnya. Berani? Enggak ada. Hanya Allah. Makanya lihat, tidaklah Allah menyebutkan satu pujian selalu disertai nama sifatnya. Manusia coba ketika dapat itu, sebutkan sifatnya, dermawannya. Sebutkan sifatnya di dalam hal masalah tenggang rasanya, di dalam masalah sabarnya, di dalam masa ikhlasnya, enggak ada. Enggak ada yang lengkap. Gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya maksud daripada menghitung, menghafal dan memahami maknanya, menghafal lafadznya, memahami maknanya, menjalankan konsekuensi nama sifat Allah dalam hidup dan ibadahnya. Orang akan jempol. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menggunakan tawassul dalam zikir doa. Merenungkan di dalam seluruh amalia. Makanya antum lihat Pak, seluruh hampir di dalam Al-Quran itu ketika Allah menjelaskan sesuatu, memerintahkan sesuatu, kenapa selalu diawali atau diakhiri dengan nama sifat Allah? Supaya ingat, kamu kalau begini, inilah Allah mendengar, Allah melihat. Contoh. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha sampai akhirnya wallahu bima ta'maluna basir. Selalu. Jadi seakan-akan perbuatan itu kita kontrol dengan nama dan sifat Allah, dan sifat Allah di dalam cara menghayatinya jalankan di dalam konsekuensi hidup dan ibadah. Kalau antum ketika ibadah mendengar nama As-Sami, ya Allah, aku didengar Allah. Al-Basir, dilihat Allah. Mungkin gak antum maksiat, mungkin gak antum gak khusyuk. Itu. Tapi sayangnya orang-orang hanya memahami sangat parsial, bahkan hanya hafalan telanjang. Yang penting wujud kita bakok lancar. Mana sih? Makanya di sekalian lihat, ketika ada anak muda yang minta nasihat kepada Ibrahim Afham, wahai Abu Ishaq, nasihatin saya supaya saya cerah dari maksiat. Apa kata beliau? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Loh, diingatkan Ar-Razzaq. Oh iya, mana mungkin wahai Abu Ishaq saya bisa menghindar dari makanan rizki. Depan belakang yang ada dalam tubuh saya yang dimanapun, semua rizki Allah. Wahai anak muda, bagaimana kamu bisa leluasa bermaksiat sementara menikmati rizki dari yang kamu maksiati? Terus wahai Abu Ishaq, kalau kamu sekarang menghindar dari rizki Allah gak bisa, tetap maksiat. Kalau kamu ingin bermaksiat, jangan nginjek buminya Allah. Waduh. Oh sok mas, aku selingkuh gelantungan, judi di luar angkasa. Kalau kamu sekarang tidak bisa meninggalkan maksiat dan tidak bisa menghindar dari bumi Allah, bahkan Allah menantang bagi para ulama yang mengarahkan ayat ini untuk dunia, karena sebagian ulama mengarahkan kepada hari akhir. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa nerobos langit bumi, keluar, silakan. Ayo, tantang kok, keluar, silakan. Kalau kamu sudah enggak taat, enggak nurut, tak atur, keluar. Ini langit-langit saya, bumi-bumi saya, ayo. Tinggal di mana? Hamba zaman ngusuh karo manuk bedet, tetap milik siapa? Allah. Lah orang musyrik asal sadar kok. Ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Orang-orang musyrik, Pak, yang diperangi Rasulullah, ketika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bagaimana menjawab mereka? Allah. Antum tiap hari diceramahi kok enggak sadar-sadar. Gitu. Terus wahai Ibrahim, kalau kamu tetap maksiat, tidak bisa menghindar dari rezeki Allah, tidak bisa menghindar dari bumi Allah, kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Bagaimana seorang ulama besar ini memahamkan konsekuensi Asmaul Husna, mengajak untuk merenungkan dalam realita kehidupan, membuahkan satu pertobatan. Membuahkan apa? Satu pertobatan. Harusnya gitu, ya Allah. Yang lagi deal korupsi, di mana yang enggak dilihat Allah? Kadang-kadang kita itu, ya maaf ya, kadang-kadang pandir banget. Mau maksiat. Mas, tolong dong, ceritain yang kemarin, mumpung enggak ada orang. Lah berdua ini apa? Mengketek. Mumpung enggak ada orang. Lah berdua ini apa? Bukan orang, Pak. Itu kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi ngosip kan gitu, mama tolong dong mbak ceritain yang kemarin lanjutannya, mumpung nggak ada orang. Nah berdua apa waktu, saking lalainya, saking jauhnya dari penghayatan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Al-Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Keenam, mengakui karunia Allah, kebaikannya, limpahan rahmatnya, dan sentuhan nikmatnya, baik zahir maupun batin, Pak. Masya Allah. Ini jam berapa, Mas? Masih jam 4 ya, insya Allah. Ya, insya Allah kurang 4 jam lagi kita tutup. Saya tadi itu ngelirik bolak-balik IG yang salah saja apa jamnya, tapi kok nggak berubah-ubah. Ini ciri-ciri jam masjid. Ya, jadi masjid itu memang istimewa. Ya, semua beda, serba beda. Kipasnya bulat beda. Kipas, ya. Jamnya mati terus, ya. Baunya toilet juga begitu, masya Allah. Lain, itu pecing maksudnya. Ya. Itu makanya kalau mau cari masjid nggak usah lihat menara, endos aja. Wah, ya, ini masjid Mas, benar dekat sudah. Lo kok tahu Mas? Ini bau pecing. Itu. Allah, nah, makanya saya dirawat masjid. Harusnya masjid itu lebih indah, lebih bersih, lebih daripada rumah kita. Oke. Nah, lanjut, Pak. Orang itu kalau menghadirkan karunia Allah, lalu menghadirkan kekurangan dia, wallah malu. Makanya di antara cara untuk menumbuhkan rasa malu, hadirkan karunia Allah, limpahan rahmatnya, dan juga kasih sayangnya dengan hadirkan aib antum. Antum gak akan bisa ngaku apa-apa kecuali ya Allah, wa'fu anna wa'ufir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmin. Itu dah, udah. Gak bakal bisa aneh-aneh. Dari sini hadirin sekalian akan muncul sikap menganggap kecil kebaikan yang besar di hadapan Allah dan menganggap besar kesalahan kecil bersama Allah. Harus itu. Tapi orang kalau gak ngerti ini, nganggap gak ngerti nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apalagi sekarang ini lupa daratan, selalu membanggakan dirinya, meremehkan nikmat Allah, akhirnya apa? Menganggap kecil kebaikan yang besar, menganggap besar nih apa? Kebaikan yang kecil. Menganggap kecil kesalahan yang besar. Bahaya itu orang. Salahnya segede gunung pun dianggap lalat lewat kok. Kebaikan kecil aja diungkit-ungkit terus. Kebaikan kecil. Nah, ini yang hebat, Pak. Tanda orang itu cinta dan ladang cinta akan terus basah, subur, menumpahkan keluh kesah dan luluhnya hati serta perasaan batin di hadapan Allah. Bersimpuh, nangis, luluh pada setiap saatnya, terutama di penghujung malam. Makanya dilanjutkan yang nomor ke-8, berkhulwat. Terutama di keheningan malam, saat tersisa sepertiga terakhir, yang Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa u'tiya, siapa yang minta aku akan beri, fa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Itu kalau seperti itu insyaallah. Ya, kadang-kadang Pak, kesulitan hidup itu enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keinginan itu kadang-kadang tidak bisa dijabarkan dengan kalimat. Hanya, aduh, ya Allah, gitu dong. Dan sifat manusia kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. pasti punya turunan lemah itu apa? Turunannya lemah apa? Suka keluh kesah, selalu bersikap kurang, miskin akhirnya. Dan ketiga apa? Lu gak ngerti antum gimana mas? Gampang sakit. Nah ini semua yang bisa ngobatin siapa? Allah. Itu makanya innal insana khuliqa halu'a. Nabi pun ngeluh. Cuman kalau para rasul, para nabi ngeluhnya kepada Allah, kata Nabi Ya'qub, innama ashku basi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku hanya ngadu kepada akan kesedihanku dan kundah kulana hatiku akan kehilangan Yusuf. Udah. Kenapa? Ngeluh sama manusia. Yang sering saya katakan, mengeluh, mengadu sama Allah, jatuhnya ibadah. Mengeluh kepada makhluk, jatuhnya ghibah. Iya? Ghibah. Coba antum adukan bapak antum. Ya Allah, bapak saya sampai hari ini belum sholat. Ya Allah, berikan petunjuk. Coba keluhkan bapakmu ke RT. Pak RT, bapak saya enggak sholat. Ghibah enggak? Itu. Dan yang kedua, orang yang antum keluhin itu kadang-kadang lebih parah daripada masalah yang antum hadapi. Cuma dia pandai nyimpen, antum bocor ember. Itu. Dia pandai nyimpen aja. Sebetulnya masalahnya sama, blunder. Allahu Akbar. Makanya Nabi Muhammad saat menghadapi perihnya dakwah, paling perih ketika diingatkan oleh Aisyah istrinya, ya Rasulullah, saat suka duka, saat duka nesta paling tinggi di dalam dakwahmu kapan ya Rasulullah? Ketika saya mendakwai orang-orang Taif ditolak, diusir dengan anak kecil, orang setengah gendeng, enggak waras. Dari situ saya tidak sadar kecuali setelah mendekati Mekah. Pulang itu, Pak. Setelah mendekati Mekah, lihat ke langit, Jibril alaihissalam datang. Muhammad pilih di antara gunung itu, saya timpakan ke dia. Itu. Padahal jalan kaki sama Zaid ibn Haritha. Dan itu jaraknya hampir 100 lebih kilo. Nanti pernah ngaji segitu. Loh kan? Dia belum mengatakan Allahumma inni asku ba'afa kuwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, kerdilnya usahaku, dan hinanya diriku di hadapan musuh. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih lagi paham penyayang. Ya Allah, kepada siapa lagi aku pasrahkan? Kepada orang-orang dekatku menghinaku, orang jauh memusuhiku. Nah kan repot Pak. Family, saudara-saudaranya menghina, yang jauh memusuhi, ya kan? Ya, di Mekah ke jauh Taif musuhi. Coba bayangkan. Coba antum. Ya Allah, kepada siapa lagi engkau serahkan aku? Kepada orang dekat menghinaku, orang jauh memusuhiku. Tapi akhirnya Rasulullah bukan orang frustasi putus asa. Illam takun ghabbana alayya fala ubali. Yang penting engkau enggak marah ya Allah, enggak aku pedulikan. Itu kunci dakwah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dihujat, dicela 950 tahun. Itu pun enggak dapat pengikut kecuali 4. 4 pun 3 anaknya, 1 istrinya. Lengkap kan menderitanya. Iya. Tapi subhanallah, Allah kasih titel beliau apa? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang bersyukur. Padahal wama amana ma'ahu, kata Allah, wama amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman ke bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, 4 orang. Itu pun 3 anaknya. Siapa? Sam, Ham, Yafid, sama 1 istrinya. Adapun istri satunya lagi kafir. Gitu. Karena Nabi itu rata-rata istrinya lebih dari 1. Itu orang sahih namanya. Yang 1 itu kurang sahih. Kesembilan, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang telah sukses, bercinta kepada Allah. Ya Allah, antum ketika membaca sirahnya Abu Bakar, subhanallah Pak, bagaimana beliau begitu kuat ngelepas harta semua. Ya itu kalau enggak sukses bercinta, enggak mikir mau melarat enggak melarat, kekasih kok yang saya kasih. Loh, makanya ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, keluargamu kamu tinggalin apa? Saya tinggalin Allah Rasul. Udah. Coba antum diminta sandal aja, nengok kanan, nengok kiri. Abu Dahdah ketika mendengarkan Rasulullah membacakan firman Allah, man dalladhi yuqdirullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan kathira. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ya Rasulullah, benar nih Allah nyari pinjaman. Kira-kira kalau ada gubernur Jawa Timur pagi-pagi datang ke rumah antum nyari pinjaman, antum kasih enggak? Enggak mungkin antum tolak. Kenapa? Yakin balik, malah sak proyek-proyek e. Lu apalagi yang minta pinjaman siapa? Al-Ghani Al-Hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ghani sudah kaya, terpuji. Mana ada orang ragu. Ghani, orang kadang kan kaya enggak terpuji. Terpuji enggak kaya-kaya. Gitu. Dermawan enggak punya duit, ya tiwas. Ya. Punya duit pelit, ya bodoh. Enggak ono asile. Wah, orang itu Pak dermawan banget Pak kalau punya duit. Ya, Mas, Mas. Antum ngomong kayak gendeng. Ngomong apa sampean niku? Ya, bener Pak. Orang ini Pak dermawan banget kalau punya duit. Ini punya duit pelit, ya bodoh. Bodoh ora metune. Itu kan itu. Loh, Allah Ghani Hamid. Akhirnya apa kata Abu Dzada? Ya Rasulullah, kebun kurma saya yang isinya 600 batang kurma saya pinjamkan untuk Allah. Itu pulang langsung anak istrinya suruh keluar karena di situ juga rumahnya. Wahai Ummu Dzada, wahai Dzada, keluar. Ini sudah milik Allah. Itu kadang pelit itu lamunan aja. Kayak kalau pelit itu enak kaya, tapi sama aja. Nah, ke-10 menjauhi segala perkara yang menjadi penghalang antar hubungan hatimu dengan cinta kepada Allah. Nah, sekarang tanda-tanda cinta sejati nomor 20 kita sampaikan secara cepat. Sampai berapa? Oh, kurang dikit. Satu tanda cinta adalah rendah hati, lemah lembut dan kasih sayang kepada sesama muslim. Jadi kalau kita sudah menanam biji cinta di ladang yang subur, petaninya profesional, kita airi dengan rutin 10 tadi, pasti membuahkan. Tandanya, rendah hati, lemah lembut, dan kasih sayangnya kepada sesama muslim itu tinggi. Jangan seperti sebagian orang sekarang. Sesama muslim, lakum dinukum waliyadin, plotot-plototnya kayak kucing sama anjing. Sesama non-muslim, la watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Itu. Aneh. Harusnya kan, sesama muslim, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Dengan non-muslim, lakum dinukum waliyadin. Enggak, ini dibalik-balik, Pak. Dibalik-balik. Hancur umat Islam. Itu. Padahal Allah mengatakan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang mukmin. Yang Allah katakan dalam azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Tanda yang kedua, bersikap tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Jelas. Konsekuensi cinta kita kepada Allah, mencintai siapa yang dicintai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, membenci siapa yang dibenci Allah, dan membenci apa saja yang dibenci Allah dari perbuatan, termasuk siapa adalah musyrik kafir. Jelas itu. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan memerangi musuh-musuhnya. Ya, itu. Jadi siang malam musuh-musuh ini memerangi Islam. Lah antum nyantai, gimana ceritanya? Kira-kira padahal Allah Rasulullah berfirman bersabda, "Wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perang jihadilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu, jiwamu, lisanmu. Kemudian yang keempat, tidak pernah merasa gentar dan takut kepada apapun dalam rangka menegakkan agama Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Kalau sudah seperti itu, terus biarpun anjing menggonggong, kafirah berlalu. Nah, kadang kita berjalan, banyak nengok, nyampe enggak? Diteriakin orang, nengok. Yang sono batuk, nengok. Yang sono lagi ngomongin, nengok. Kapan nyampenya ke Surabaya antum? Kalau kita sudah yakin wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalanku yang lurus, ikutin, lempeng. Bismillah, ihdinas siratal mustaqim. Ada teriakan, ada godaan. Kadang-kadang diteriakin jenggot, nengok. Enggak jadi ngaji. Kambing tua mundur. Iya, melengkara. Ini godaan. Ya mana ada sih Pak, hidup gak ada resiko. Anak tanya sama antum, renang ada resikonya gak? Resiko renang apa? Tenggelam. Nyetir mobil, ketubruk, naik pohon, jatuh, dan gak mungkin balik-balik. Mas, gara-gara nyetir mobil saya tenggelam. Lucu antum. Ya resikonya antum mengamalkan sunnah, ya pasti itu. Buktinya Pak, artis-artis itu banyak yang melihara jenggot, gak pernah diledek. Gitu. Banyak penyanyi-penyanyi yang katok cingkrang, tenang. Lu giliran cingkrang sunnah. Waduh, ngomongnya batuk belang, jenggot panjang, katok cingkrang, Wahabi. Lah itu. Aduh. Itu terus. Itu. Ya, kalau antum dikatain Wahabi kelas kampung masih lumayan. Ana Wahabi kelas YouTube. Lihat aja status kembang Wahabi nomor satu siapa. Itu. Antum klik aja kembang Wahabi. Nongol. Iya. Nah, resiko. Antum pengen hilang Wahabi, lakukan 5 hal. Selesai. 1, ziarah kubur. Malisongo, shooting, upload, selesai. Maulid Nabi, tahlilan, ngerokok, sudah. Yang terakhir sholawatan. Udah. Nah itu ya. Ini bismillah. Yang kelima, mengikuti Rasulullah dengan mentaatinya, karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Keenam, senantiasa berzikir dengan hatinya dan merasa senang munajat bersama Rabb-nya. Jadi hari-harinya itu zikir munajat. Karena tanda cinta orang itu kepada Allah, ngikutin Rasul jelas. Tanda cinta kepada Allah, nginget terus. Tanda cinta kepada orang kan nginget terus. Aduh, ini kapan dia main ke rumah lagi? Kapan dia datang? Kan gitu loh. Kadang-kadang tidur setengah tiga, ingat. Itu amu manusia loh. Apalagi Allah. Yang ketujuh, mendahulukan cinta Allah di atas cinta kepada dirinya dan semua makhluk. Yang anak, istrinya, hartanya, jabatannya. Makanya kalau ada taruhan harta benda tahta Allah, Allah. Lalu dari sini, tantangan hijrah. Ya Allah, ini riba kamu haramkan. Udah, saya keluar. Ini. Ya Allah, ini maksiat, saya tinggalkan. Katanya ngaku cinta Allah, hanya masya Allah memotong kuku panjang segini itu satu doa aja iman dilosin, mas dapat apa tuh mas itu, subhanallah itu padahal kecil. Konsekuensinya antum Abdurrahman bin Auf ninggalkan usahanya, tanahnya, pergi ke Madinah loh. Itu kedelapan, merasa damai tentram dan dengan kekasihnya. Kalau sudah ketemu itu tentram tenang, udah subhanallah ya. Kalau udah ketemu tenang, bisa resah gitu. Lah antum enggak sholat kok tenang? Nah, ini enggak beres. Enggak sholat kok tenang gitu. Nah, aku cinta Allah. Gitu. Enggak mungkin. Kesembilan, merasa rindu ingin bertemu dengan wajahnya. Bahkan Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauka ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mendapatkan lezatnya memandang wajahmu dan rindu ketemumu. Kesepuluh, merasa puas dengan segala putusan dan ketetapan Allah. Ya Allah, diputusin Allah apa aja pak? Alhamdulillah. Termasuk yang sudah sampai pada puncaknya adalah Ibnu Taimiyah. Kata muridnya, tidak pernah aku melihat senyum simpul penuh dengan kebahagiaan wajah guru saya kecuali ketika dikabari mau dipenjara. Loh. Coba kalau antum dikabari mau dipenjara mengkeret toh. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkatan ridha terhadap putusan Allah. Yang itulah kata beliau, di dunia ini ada surga. Siapa saja yang belum masuk surga dunia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apa? Tenangnya hati bersama Allah. Dibuangku adalah tamasya. Dipenjaraku adalah khalwat. Dan dibunuhku mati syahid. Lah, urusannya apa sama beliau kalau gitu? Senyum. Makanya pak, itu didasari apa? Kekuatan keyakinan. Sehingga Rasulullah memberikan satu doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik. Ya Allah, berikan bagian kepadaku rasa takut yang bisa menghalau maksiat kepadamu. Karena yang bisa menghalau maksiat, melanggar itu apa? Takut. Lihat aja orang yang gak takut. Sering langgar. Termasuk gak takut dijalankan. Sehingga langgar lalu lintas gak? Iya. Wa min ta'atika ma tuballuna bihi jannatak, dari keyakinan yang bisa menghantarkan ke surgamu. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, dan karuniakan keyakinan yang meringankan musibah dunia. Pak, kenapa para sahabat kena tombak senyum, antum kena duri aja meringis? Karena lemah keyakinan. Teriaknya sampai Pak RT dengar. Baru duri. Ini kena tombak pedang senyum. Kenapa? Yakin. Karena orang itu kalau sudah yakin, Pak, nikmat, syukur, pahala. Musibah, sabar, pahala. Dosa, istighfar, pahala. Loh, susahnya apa kalau ini? Yang dicari apa? Makanya kenapa sampai Rasulullah SAW berani biasa berdoa, Allahumma amitni, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa hsurni ma'an zumrutil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kenapa? Mental prima, karena keyakinan kuat. Miskin kaya sama aja. Coba antum berdoa, nanti praktekin di tahajud. Berani gak? Ya Allah, miskinkan saya. Loh, itu ya Allah. Demikian insyaallah seperti itu. Insyaallah kita cukup, dan antum lanjutnya baca di rumah sama istri antum ya. Nanti ya. Antum yang dengar, yang baca istri ente. Yang baca istri ente, ente dengar. Insyaallah. Saya kira itu. Ada yang bertanya enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Biar cepat pulang. Ada yang mau tanya? Cukup ya. Insyaallah. Karena saya juga baru datang. Besok juga ada kultum kalau enggak salah, subuh ke Lamongan. Jadi saya juga baru turun, belum ketemu orang tua. Jadi bagi-bagi tenaga dan juga pikiran, ilmu. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain, ya. Karena enggak ada pertanyaan sehingga enggak perlu dijawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.